Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu Rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد والحمد لله. Di hari ini kita bertemu dalam pengajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Kita akan membaca kembali atau melanjutkan kembali kajian kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fath Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 490 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Kita dalam bab beberapa keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan dicelanya, dibencinya hawa nafsu dan dicelanya dan dibencinya menyelisihi kitab dan sunnah, demikian ijma umat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu nafi' kepada kita semuanya. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Abul Fath Nasr Ibnu Ibrahim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah, wa an Kathir ibni Abdillah al-Muzani an abihi an jaddihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inni akhafu ala ummati min ba'di min a'mali thalathah. Min a'malin atau min a'mali thalatha. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah. Qala zallatul alim au hakamun jair au hawa muttaba'un. Dari Katsir ibnu Abdillah al-Muzani, dari bapaknya, dari kakeknya, dia mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat ini lemah, bahkan riwayat ini yang benar mauquf. Tidak sampai kepada Rasulullah, tapi riwayat ini sampai kepada sahabat yang menyebutkannya. Namun dari apa yang akan disampaikan nantinya, sering kita katakan bahwa nusus itu akan dilihat dari satu sisi, dan ini yang ini ada di sisi ulama, atau yang ini yang dipandang ulama, dilihat dari sisi makna. Terkadang dalam satu riwayat lemah, tapi maknanya sahih karena didukung dengan riwayat secara umum, dan juga maknanya sahih karena sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hadis ini yang benar, hadis ini mauquf, bahwa umat ini, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni akhafu ala ummati, saya khawatirkan terhadap umat ini. Setelah saya wafat, dari tiga amalan. Dikhawatirkan terjadi pada umat ini tiga amalan setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah, ketika ditanya apa itu, maka beliau menjawab, apa itu ya Rasulullah? Namun sekali lagi kita katakan riwayat ini mauquf. Apa itu ya Rasulullah? Zallatul alim. Tiga amalan yang dikhawatirkan tersebut, tergelincirnya seorang alim. Tergelincirnya seorang alim. Kemudian hukuman yang jahat. Hukuman yang jahat. Atau pemerintah yang jahat. Kemudian hawa nafsu yang diikuti. Hawan muttaba. Hawan atau hawa muttaba. Ataupun hawa nafsu yang diikuti. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berkaitan dengan zallatul alim, tidak sedikit peringatan dan tidak sedikit keterangan, yaitu tergelincirnya alim, dikhawatirkan karena ketika alim itu tergelincir dan dia berjalan di atas ketergelincirannya, yang jelas kalau dikatakan tergelincir, dia keluar dari rel yang benar, keluar dari jalan yang lurus, atau menyelisih jalan yang lurus. Ketika dia demikian, kalau itu adalah seorang biasa tanpa ada penyandaran ilmu kepadanya, maka kita katakan ketergelincirannya hanya untuk dirinya. Tetapi ketika ada sandaran ilmu, ada penisbatan ilmu kepadanya, dinisbatkan bahwa dia itu adalah alim, orang yang berilmu, maka ketergelincirannya akan membawa kepada yang lain, yaitu orang yang mengambil ilmu darinya, atau orang yang simpati dengan ilmunya, atau yang mengikuti ilmunya. Maka dengan ketergelinciran ini mereka akan sama-sama tergelincir. Ketika ketergelinciran itu hanya sampai pada batas itu, alim dan yang mengikuti dia atau orang yang langsung bertemu dengannya, maka ini juga tentunya walaupun dinilai sebagai satu kerusakan, maka tentunya lebih ringan daripada tidak sampai di situ kerusakan tersebut, bahkan mengajak kepada yang lainnya selain dari orang yang bertemu langsung dengannya, kepada yang lainnya dari hamba-hamba Allah yang mengetahui bahwa ini adalah dari alim A, dari alim B, tetapi ternyata itu adalah ketergelinciran, maka akan membawa musibah kepada umat ini. Karena itulah ketergelinciran tentunya kesalahan. Dan yang namanya kesalahan tidak boleh dibenarkan. Dan karenanya pula ketergelinciran tidak boleh diikuti. Dan adanya peringatan terhadap ketergelinciran tersebut, supaya manusia tidak mengikuti ketergelinciran tersebut. Tentunya melihat ketergelinciran ini bukan karena alimnya itu menyimpang ataupun sesat, tetapi siapapun yang tergelincir, bahkan dikhawatirkan dan sangat membahayakan ketergelinciran itu dari siapa yang dianggap lurus. Ketika siapa yang dianggap lurus ini tergelincir, maka orang-orang akan tergelincir dengan ketergelinciran yang sama dalam keadaan dia menyangka itu adalah lurus. Karenanya ini sangat dikhawatirkan. Kalau ketergelinciran itu dikhawatirkan, maka ketersengajaan atau sengaja menyimpang, sengaja menyesatkan, itu tentunya juga lebih dikhawatirkan, diperingatkan terhadap umat ini. Sudah tahu sesat, sudah tahu menyimpang, lantas diikuti. Wallahu a'lam bisawab. Namun dengan yang sudah jelas-jelas sesatnya, dengan suatu yang tidak jelas sesatnya, kalau dilihat dari sisi berbahaya, maka suatu yang sangat membahayakan, suatu yang tentunya tersamarkan penyimpangannya dan kesesatannya, itulah ketergelinciran. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan membimbing kita kepada apa yang benar dari agamanya, sehingga kita dijauhkan dari segala macam bentuk ketersamaran, segala macam bentuk kebimbangan, ketidakjelasan, terlebih dengan dzallatul alim, keadaan tergelincirnya alim. Betapa banyak kerusakan dengan tergelincirnya alim, kemudian alim tersebut diikuti, alim tersebut dibela, alim tersebut dijadikan toko yang difanatik, atau dijadikan toko yang jadi panutan dalam keadaan dia tergelincir. Dia tergelincir, wallahul musta'an. Karena itulah para ulama kita mengingatkan agar seorang mengikuti kebenaran al-haq, bukan mengikuti siapa yang dia simpati padanya, tetapi dia mengikuti al-haq bukan karena dia simpati padanya. Dia yaduru ma'al haq, dia beredar bersama kebenaran dengan siapa saja kebenaran tersebut. Dia tidak beredar dengan rijal, dia tidak beredar dengan manusia, yang manusia itu bisa saja tergelincir, menyelisihi kebenaran. Tapi yaduru ma'al haq haitsu darah. Dia beredar bersama kebenaran di mana saja kebenaran itu berada. Ini akan menyelamatkan tentunya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Tetapi peringatan ini tentunya, sebagaimana dikatakan tadi, tiga amalan yang dikhawatirkan, peringatan ini penting untuk kita, penting untuk kita perhatikan. Zallatul alim. Karena banyaknya kesesatan, banyaknya penyimpangan, karena perkara ini. Zallatul alim, akhirnya, orang-orang yang menjadi pengikutnya, orang-orang yang simpati padanya, membelanya, tanpa melihat apakah dia benar atau salah. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Kemudian, hakamun jair, hukum yang jahat atau penguasa yang jahat. Tentunya ini juga sama dengan yang sebelumnya, tetapi karena penguasa dengan hukumnya, mereka tidak memposisikan dengan apa yang mereka hukum bahwa itu adalah dibangun di atas ilmu, karena mereka bukan alim. Tentunya walaupun rusak, tidak seperti yang pertama. Tidak seperti yang pertama. Namun tetap dikhawatirkan hukum yang jahat atau dari pemerintah yang jahat, yang tentunya kalau pemerintahnya bagus, hukumnya juga pasti bagus. Karena itu kita ahlus sunnah wal jamaah yang kita dibimbing dengan manhaj yang benar ini untuk selalu mendoakan kepada pemerintah penguasa kita dengan taufik dan hidayah, agar mereka berjalan di atas bimbingan Allah. Kita juga mendoakan agar mereka dikitari, di sekeliling mereka orang-orang yang bisa membimbing, para penasihat yang baik, orang-orang yang bisa mengarahkan dengan pengarahan yang baik. Dan salah satu ciri ahlus sunnah yang membedakan mereka dengan yang lainnya, bahkan ini menjadi ciri yang khusus ahlus sunnah, mereka penuhi dan mereka memperbanyak doa, permintaan kepada Allah agar pemerintahnya diberikan taufik dan hidayah. Sama saja pemerintahnya dari kalangan orang-orang yang baik, terlebih lagi dia adalah orang-orang yang berbuat jahat, ahlus sunnah mendoakan mereka dalam segala keadaan, dalam segala tempat-tempat, atau pada semua tempat-tempat, semua waktu yang diharapkan doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau baik mereka, baik penguasa tersebut, niscaya hukum yang ada, kepemimpinan yang ada pun jadi baik. Wallahu a'lam bishawab. bahkan dari wasiat para ulama kita, mendoakan penguasa itu lebih dikedepankan. Itu lebih dikedepankan. Karena itu kata mereka, secara umum kalau kita memiliki doa yang mustajabah, maka kita doakan penguasa dan pemerintah kita. Karena itu mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada penguasa negeri ini, memberikan hidayah petunjuknya kepada penguasa negeri ini di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan penguasa pemerintah kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya, kepada taufik dan hidayah agar membimbing mereka kepada jalan yang benar, menjadikan mereka hudatan muhtadin, pemimpin yang memberikan petunjuk hidayah kepada rakyatnya, kepada siapa yang dipimpin, dan mereka berjalan di atas petunjuk tersebut bersama-sama dengan rakyatnya dan siapa yang dipimpin. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, hawa muttaba', yang dikhawatirkan pengikutan hawa nafsu. Hawa muttaba', pengikutan hawa nafsu. Dan pengikutan hawa nafsu ini, inilah yang tentunya menyeret kepada semua perkara tadi. Dhallatul alim, hakam, jair. Karena dengan pengikutan hawa nafsu, semua kejelekan, semua penyimpangan, semua kesesatan, bahkan kekufuran, riddah, kemurtadan, ilhad, dan yang lainnya dari pengikutan hawa nafsu. Dari pengikutan hawa nafsu. Tidak ada yang datang dari kerusakan, yang nampak dari kerusakan, kecuali wara'ah, di belakangnya adalah pengikutan hawa nafsu. Alim yang tergelincir, ketika dibimbing, kalau dia tidak mengikuti hawa nafsu, dia akan segera apa? Rujuk. Dia akan segera menerima, menyambut kebenaran. Karena dia tergelincir. Tetapi ketika dia mengikuti hawa nafsu, dia tidak bisa rujuk. Dia tidak bisa kembali. Mendominasi, menguasainya hawa nafsunya. Dia tidak bisa kembali. Demikian penguasa, kalau dia tidak mengikuti hawa nafsunya, mudah mendapatkan hidayah dan taufik. Tapi kalau dia mengikuti hawa nafsu, dia tidak bisa mudah untuk mendapatkan hidayah dan taufik. Demikian kita, yang kita bukan alim, kita bukan penguasa. Kalau seandainya kita mengikuti hawa nafsu, sulit bagi kita untuk menerima kebenaran. Sulit. Bahkan ada penghalang yang menghalangi kita untuk menerima kebenaran atau memisahkan kita dengan kebenaran, yaitu hawa nafsu. Sehingga semua kerusakan kembali kepada pengikutan hawa nafsu. Iblis menolak untuk sujud di hadapan Adam yang diperintahkan oleh Allah. Pertama dengan kesombongannya dan hawa nafsunya. Dia lebih melihat dengan hawa nafsunya. Kesombongannya, keangkuhannya. Karenanya akan mudah seorang mendapat hidayah berjalan di atas kebenaran apabila dia singkirkan hawa nafsunya. Dia singkirkan hawa nafsunya. Tadi sudah disebutkan, ketika datang bimbingan kepada kebenaran, mudah dia menyambut. Mudah dia menerima. Hawa nafsunya tidak mengikutinya. Hawa nafsunya dia singkirkan. Mudah baginya. Tapi lihatlah ketika hawa nafsu itu mendominasi dan menguasai, suatu yang mudah. Suatu yang mudah. Tapi karena mendominasi hawa nafsu, dia menolak. Sebagai contoh, pernah Rasulullah SAW mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Kul bi yaminik. Orang ini mengatakan, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan saya. Kata Rasulullah, makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini tetap ngeyel. Saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka Rasulullah mengatakan, ketika kalian makanlah dengan tangan kananmu, orang ini juga masih menjawab. Maka kata Rasulullah, kalau demikian kamu tidak akan bisa makan dengan tangan kananmu. Semenjak itu, tangan kanannya tidak bisa terangkat. Untuk memberikan sesuatu yang baik kepada dirinya sendiri. Dari makan, minum. Wallahul musta'an. Padahal dengan contoh ini amat mudah, mengganti tangan kiri dengan tangan kanan, mudah. Tapi hawa nafsu menyebabkan seorang menolak kebenaran yang datang. Hawa nafsu menyebabkan seorang menolak agama Allah Subhanahu wa taala. Menolak wahyu, menolak bimbingan. Karena itu dari doa yang kita dibimbing oleh Rasulullah, bahkan berlindung dari penguasaan hawa nafsu terhadap diri kita. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Demikianlah yang disebutkan dalam riwayat ini. Namun riwayat ini tadi sudah kita katakan, riwayat ini yang benar mauquf dan tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tidak marfu, tidak datang riwayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan maknanya secara umum sebagaimana sudah disebutkan, didukung dengan nusus, didukung dengan apa yang benar dari agama ini. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Asma binti Umais radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu Rasulullah yaqul. Dari Asma binti Umais radiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga riwayat ini, riwayat yang tidak sampai, atau riwayat yang tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ini adalah hadithun gharibun, la na'rifuhu illa min hadzal wajhi wa laysa isnaduhu bil qawi. Hadis ini adalah gharib, yaitu hadis ini datang dari satu jalan riwayat. Kita tidak mengetahui kecuali dari jalan ini saja. Dan keadaan hadis ini sanadnya tidak kuat. Sehingga kata para ulama, ketika ada hadis dhaif tetapi dengan makna yang benar, itu tidak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dengan makna yang benar itu kita mengambil nasihat dan bimbingan dengannya. Demikian keterangan mereka dalam pengikutan terhadap hadis lemah. Kalau hadis lemah tersebut bahkan menyelisihi, bahkan datang dengan suatu yang tidak pernah didengarkan di dalam agama ini, maka hadis tersebut selain lemah juga maknanya tidak bisa diikuti. Tetapi ketika hadis itu lemah sanadnya, matan atau redaksinya didukung dengan nusus, bahkan keterangan tersebut benar di dalam agama, ma'ruf di dalam agama, maka diambil keterangan tersebut bukan dengan lemahnya hadis. Bukan dengan lemahnya hadis. Wallahu a'lam bishawab. Demikian secara umum keterangan mereka. Dikatakan dalam riwayat, bi'sal 'abdi 'abdun tajabbara wa'tada wa nasiya al-jabbar al-a'la. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang angkuh. Hamba yang angkuh. Hamba yang melampaui batas. Dan hamba yang melupakan zat yang maha perkasa, yang maha suci. Jadi hamba yang, atau sejelek-jelek hamba, bi'sal abd, sejelek-jelek hamba, bi'sal abdu, abdun, seorang hamba yang sombong. Kita tadi telah menyinggung iblis. Iblis dikeluarkan oleh Allah dari apa? Dari surga karena kesombongannya. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Dikeluarkan dia dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejelek-jelek hamba apabila dia memiliki kesombongan, keangkuhan. Tidak akan bisa menerima kebenaran karena al-kibru batarul haq wa gomtun nas. Kesombongan, keangkuhan itu adalah seorang yang menolak kebenaran, atau kesombongan dan keangkuhan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka apa kebaikannya orang yang sombong, angkuh? Dan sudah sering kita sebutkan, la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang didapati pada kalbunya sedikit saja daripada kesombongan. Apa kebaikannya dari sombong? Dan apa keuntungannya untuk kita kesombongan itu? Tidak ada. Tidak ada kebaikannya dan tidak ada keuntungannya. Maka benar kalau dikatakan bi'sal 'abd. Kemudian melampaui batas. Melampaui batas dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dalam apa yang Allah larang dalam agamanya, melampaui batas, maka dia adalah sejelek-jelek hamba. Karena hamba yang baik dia berjalan lurus, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Atau tidak mengadakan permusuhan kepada apa yang benar. Dan meremehkan apa yang benar. Wallahu a'lam bisawab. Dan kata atau kalimat setelahnya, dia melupakan Allah yang maha perkasa, yang maha suci. Kita sebagai hambanya tentunya tidak boleh pernah melupakan Dia Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita. Dia Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang memberikan segalanya kepada kita. Maka betapa jeleknya hamba dia merupakan Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Dia merupakan Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Demikianlah dikatakan bi'sal abdu abdun tajabbar wa'tada wa nasiyal jabbar. Al-a'la, dia lupa kepada zat yang maha perkasa dan lupa kepada zat yang maha suci, yang maha tinggi di sana, di atas langit sana. Naam. Telah masuk waktu duhur. Kita sambung sedikit untuk menyempurnakan keterangan. Kalaupun tentunya keterangan yang lain kita ambil pada pertemuan akan datang. Qala rahimahullah menyambung hadis atau menyambung riwayat. Bisal abdu abdun saha walaha wa nasiyal maqabir wal bida. Dan sejelek-jelek hamba pula, hamba yang dia lengah dan lalai, dia lupa kuburannya. Dia lupa kuburannya dan dia lupa tempat di mana dia binasa dan musnah. Tempat di mana dia menjadi suatu yang tidak ada harganya lagi. Yaitu di dalam tanah. Ketika jasad itu sudah menjadi lapuk. Menjadi tanah, bahkan kembali kepada asalnya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dan menjadikan kita hamba-hambanya yang tidak demikian. Lengah, lalai, lupa kuburan. Lupa kuburannya. Nasiyal maqabir. Ketika demikian, seorang hamba tentunya tidak lagi beramal. Seorang hamba tidak lagi membawa dirinya untuk beramal. Dia lupa, lengah, lalai, lupa. Padahal dia akan dituntut kemudian. Mudah-mudahan kita selamat, diselamatkan oleh Allah, sehingga kita hamba yang bukan lengah, tetapi berwaspada. Bukan lalai, tetapi selalu di atas kesiapan. Dan bukan lupa, selalu mengingat akan kuburan kita, yaitu kematian kita. Karena di antara kita tidak bisa dipastikan kapan kita hidup, sampai kapan. Di antara kita tidak bisa dipastikan di mana kita mati, di mana kita wafat. Dan terlalu banyak kisah, fakta seorang mati di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya. Ketika kita hendak merebahkan diri, kita diajarkan oleh Rasulullah, Bismikallahumma amutu wa ahya. Saya menyebut namamu ya Allah ketika saya dimatikan olehmu dengan tidur ini, karena tidur itu adalah mati kecil. Dan menyebut namamu ketika saya masih diberikan taufik, anugerah darimu dengan kehidupan setelah tidur tersebut. Itu menunjukkan kita diingatkan oleh kematian kita. Terlalu banyak orang yang wafat di kuburan, wafat di tempat tidurnya. Maka celakalah hamba. Celakalah mereka yang lengah dan lalai dan lupa dengan kuburannya. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu tadi kita katakan mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita hamba yang demikian. Baik itu yang pertama tadi, dan yang kedua, dan yang selanjutnya. Karena yang selanjutnya juga akan memberikan keterangan tersendiri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik anugerahnya kepada kita, kepada jalan yang lurus, kepada hidayahnya, kepada keistiqomahan, kepada at-thabat, kokoh di atas agamanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengampunan, memberikan pemaafan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup dan yang telah wafat. Mudah-mudahan Allah memberikan mereka tempat sebaik-baik tempat di sisinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pula hamba-hambanya yang dikumpulkan bersama solihin di sisinya subhanahu wa ta'ala dalam mendapatkan kebaikan, mendapatkan keridhaan. Mudah-mudahan Allah menerima, mengabulkannya dan mendengarkannya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami' da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.